sayangku, ku harap engkau mendengar dan ku katakan rindu. Apel di rumahmu, ku bersiul dan bernyanyi, membayangkan dirimu bercanda dan bercumbu, duduk berdua denganmu. Tetapi mimpi apa aku bercanda dan bercumbu, duduk berdua denganmu. Tetapi mimpi apa aku semalam, kulihat engkau duduk berdua, lagu kesayanganmu. Ku tutupi telingaku dengan dua tanganku, biarlah cepat berlalu dan ku gadai. Cintaku.